الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh pihak-pihak yang mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah serta jawaban Ahlus Sunnah terhadap pendalilan dengan dalil-dalil tersebut. Yang kedua yang dijadikan dalil oleh mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Tayib. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada kitab beliau Hadiyul Arwah ila Biladil Afrah telah membawakan ayat ini sebagai dalil yang keenam dari belasan dalil yang beliau bawakan terkait dengan penetapan sifat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ya, justru di sisi Ahlus Sunnah ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Baik. Oleh karena itu beliau menyatakan al-istidlalu bihadza a'jab. Pendalilan dengan ayat ini perkara yang sangat menakjubkan. Kenapa kata beliau fa innahu min adillatin nufah? Karena ini dalil ini termasuk di antara dalil-dalil yang dipegangi oleh pihak-pihak yang menafikan dilihatnya Allah. Kata beliau, waqad karrara syekhuna wajh al-istidlal bihi ahsana taqririn wa altafihi. Dan sungguh guru kami, yang dimaksud Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, telah menegaskan sisi pendalilan dengan dalil ini dengan sebaik-baik penegasan dan selembut-lembut penegasan. Artinya penegasan yang demikian detail ya, dan kokoh. Kata beliau, faqala li, di mana guru kami Al-Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan kepadaku, ana altazimu annahu la yahtajju mubtilun bi ayatin aw hadithin sahih ala batilihi illa wa fi dhalika ad-dalili ma yadullu ala naqidi qawlihi. Mana dari ucapan beliau, saya memastikan bahasanya tidaklah seorang pengusung kebatilan berhujjah dengan satu ayat atau dengan satu hadis yang sahih untuk mendukung atau dijadikan dalil pendukung kebatilannya. Kata beliau, kecuali pada dalil tersebut, dalil yang dibawakan oleh ahlul batil ini menunjukkan kepada lawan dari apa yang menjadi pendapatnya, justru ya bukan menjadi hujjatun lahu bal alaihi. Tapi di sini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan keilmuan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah yang Allah Subhanahu wa taala ya, karuniakan kepada beliau. Ya, beliau tegaskan bahwa tidaklah seorang ahlul batil membawakan dalil, baik itu dari ayat ataupun hadis yang sahih, kecuali dalil yang dibawa itu ya, menjadi senjata bagi beliau untuk ya, membantah pendapat dari ahlul batil tadi. Oleh karenanya, Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Hafizullah beliau menegaskan bahwa ini kaidah yang agung ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu ayat pun, tidak pula satu hadis yang sahih yang mendukung ya, satu pun dari pendapat-pendapat yang batil dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Kata beliau, faminha hadihil ayah. Di mana di antara dalil-dalil ahlul batil yang justru itu menggugat ya, kebatilan pendapat mereka adalah ayat ini. Kata beliau, wahiyya ala jawazir ru'yah adallu min imtina'iha. Di mana dalil ini itu lebih menunjukkan akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala jika dicermati dibandingkan ya, pendalilan mereka jadi ahlul batil bahwa ini sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Justru di sisi ahlus sunnah wal jamaah, sisi dalil atau penunjukan ya, ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat itu lebih kuat ya, dibandingkan anggapan mereka bahwa Allah tidak bisa dilihat. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna Allah innama dzakaraha fi siyakit tamadduh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang dikandungi dalam ayat di atas dalam konteks pujian terhadapnya ya, terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ma'lumun annal madha innama yakunu bil awsafi ats-tsubutiyyah. Dan perkara yang diketahui bahasanya pujian itu hanyalah sungguhnya ya, dengan adanya sifat-sifat tsubutiyah. Di sini ya, beliau mengisyaratkan bahwa apa yang dikandungi pada ayat ini sebagaimana kelanjutan dari kalam beliau ya, memiliki ya, kesamaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang merupakan ya, prinsip dasar di dalam pemahaman asma dan sifat Allah, yakni ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dipahami oleh kelompok nufatus sifat, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah, bahwa ayat ini menunjukkan menurut anggapan mereka Allah tidak disifati dengan sifat apapun. Jadi menurut anggapan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Tetapi justru di sisi ahlus sunnah wal jamaah, ayat laisa kamitsli syai' menunjukkan bahwa karena sangat banyaknya ya, sifat-sifat keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak adanya sesuatu ya, dari selainnya, selain Allah yang semisal dengannya. Digambarkan oleh mereka seperti ya, ucapan seseorang ya, ketika memuji seorang yang dikarenakan kehebatannya ya dalam berbagai sisi kemuliaan. Seseorang mengatakan, engkau orang yang tidak ada tandingan bagimu. Ini bukan maknanya bahwa dia tidak memiliki sifat-sifat keutamaan, justru dikarenakan ya dia memiliki sekian banyak sifat keutamaan, dikatakan bahwa orang yang semisal ini tidak ada bandingannya. Nah, demikian pula kaitannya dengan ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan bisa dilihat. Hanya saja karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Zat yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk-makhluk dengan penglihatan-penglihatan mereka tidak akan mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya dinukilkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan ayat ini, di mana Ibnu Abbas menyatakan sebagaimana ucapan beliau dinukil Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, la tudrikuhu al-absar ay la tuhitu bihi al-absar. Makna dari ayat la tudrikuhu al-absar, kata Ibnu Abbas, yakni pandangan-pandangan makhluk itu tidak akan mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil pula kalam dari seorang tabi'in yang mulia Qatadah Ibn Di'amah yang juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kata beliau rahimahullah, huwa a'damu min an tudrikahu al-absar. Dia Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha agung ya untuk pandangan-pandangan manusia bisa meliputinya. Ini semua sekali lagi menunjukkan bahwa karena kemahagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, meskipun makhluk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, namun pandangan mereka tidak mampu untuk meliputinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menafikan al-idrak, ya, menafikan bahwa pandangan mereka bisa meliputi Allah, namun tidak menafikan bahwa mereka bisa melihat Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Hadyul Arwah ini menegaskan, faqauluhu la tudrikuhu al-absar yadullu ala ghayati 'azamatihi wa annahu akbaru min kulli syai'in wa annahu li'azamatihi la yudraku bihaitsu yuhatu bihi. Sehingga dari firman Allah la tudrikul absar menunjukkan kepada kita dikarenakan sangat agung Allah Subhanahu wa taala, sangat agungnya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dia adalah zat yang maha besar ya min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang ada, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikarenakan kemahagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, la yudraku, maka tidak akan mampu untuk diliputi oleh makhluk ini. Bihaitsu yuhatabuhi, yakni untuk bisa diliputi oleh pandangan makhluk. Kemudian beliau mencontohkan ya tentang masalah ini ya dengan dua contoh, yakni yang pertama terkait dengan melihat Salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, matahari. Kita bisa melihat matahari. Namun apakah penglihatan kita mampu untuk meliputi matahari tersebut? Artinya kita dengan kita melihat matahari itu bisa mengetahui detail keadaan matahari itu? Jawabannya tidak. Demikian pula yang kedua yang beliau contohkan, langit. Ya, kita bisa melihat langit, akan tetapi penglihatan kita tidak akan mampu untuk meliputi seluruh langit. Dari makhluk-makhluk ini saja, pandangan kita tidak mampu, apalagi untuk bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Tayyib. Kemudian Syaikhul Islam membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan sisi perbedaan antara ar-ru'yah dan al-idrak. Ya, melihat dan meliputi. Yani firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-61 dan 62 tentang apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel tatkala mereka keluar dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan, Baitul Maqdis, di mana ketika diketahui Nabi Musa bersama dengan Bani Israel meninggalkan Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Maka tatkala dua kumpulan manusia Nabi Musa bersama dengan kaumnya dan Fir'aun dengan bala tentaranya, kedua kumpulan manusia itu telah saling melihat. Jadi Fir'aun dan tentaranya melihat keberadaan Musa alaihis salam dan kaumnya di hadapan mereka. Demikian juga mereka yang bersama dengan Nabi Musa telah melihat pasukan Fir'aun yang mengejar mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan di sini bahwa tatkala kedua kumpulan manusia itu telah saling melihat. Ditegaskan di sini bahwa mereka telah saling melihat, satu bisa melihat yang lainnya. Qala ashabu Musa, maka mereka sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sungguh-sungguh yakni kita akan dikuasai oleh mereka, diliputi oleh mereka dan dikuasai oleh mereka. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi salam sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan? Jawaban Nabi Musa, qala kalla. Kata Nabi Musa alaihi salam, sekali-kali tidak, yakni mereka tidak akan bisa untuk meliputi dan menguasai kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam untuk bisa melewati Laut Merah tersebut dalam keadaan selamat. Dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Oleh karena itu dengan tegas Nabi Musa mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Kata Syaikhul Islam, falam yanfi Musa ar-ru'yah. Walam yuridu biqaulihim inna lamudrakun inna lamar'iyun. Kata Syaikhul Islam, maka di sini Nabi Musa tidaklah menafikan ar-ru'yah, bahasanya mereka dilihat. Ketika kaumnya mengatakan sungguh kita akan dikuasai, Nabi Musa tidak mengatakan kamu tidak akan bisa dilihat, tidak. Demikian pula mereka, kaum Nabi Musa, dengan ucapan mereka inna la mudrakun, tidaklah memaksudkan dengan ucapannya bahwa inna la mar'iyun, ya, bahasanya kita ini benar-benar ya dilihat. Maksudnya apa di sini? Ya. Jadi ada sisi perbedaan antara sekedar dilihat dengan diliputi dan dikuasai. Oleh karena itu, ya, ketika mereka mengatakan inna la mudrakun, dibantah oleh Nabi Musa, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan bisa menguasai kita, tidak akan bisa meliputi kita. Adapun dilihat, iya dilihat. Ini menunjukkan di sini berbedanya antara dilihat dan diliputi. Tayyib. Kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan oleh mereka yang mengingkari ru'yah adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur. Bahwa hijab yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penghalang untuk makhluk-makhluknya bisa melihatnya adalah an-nur, cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau kasyafahu, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapnya, menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah menyingkap hijab tersebut, niscaya cahaya wajahnya, cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar apa saja dari makhluknya yang intaha ilaihi basaruhu, sampai padanya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Sementara kita mengetahui bahwa tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak bisa dilihat. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap Aqidah Al-Tahawiyah halaman 518. Beliau menyatakan, fanakul na'am. Walakin hadha alladhi hijabuhu an-nur ala yaqdiru an yuzila hadha al-hijab hatta yura. Kata beliau, iya. Akan tapi, bukankah zat yang hijabnya adalah cahaya, dia maha mampu untuk menghilangkan atau menyingkap hijabnya tersebut hingga yura, hingga dilihat. Al-jawab bala, jawabannya tentu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu terhadap segala sesuatu. Wahina izin, dari sini, fala yakunu hadal hadithu mani'an min ru'yatillah. Sehingga hadis ini ya, bukanlah dalil yang menjadi dalil ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Jadi bukan penghalang untuk Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Kata beliau, li'anna Allah ta'ala law sya'a la azalahu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jika dia menghendaki, niscaya dia akan menyingkirkan hijab tersebut. Ya. Dan ini yang diberitakan oleh Rasulullah s.a.w. nanti di yaumul qiyamah, di saat Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada ahlul jannah. Kemudian, wa amma ihraqu subuhati wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi fa hadha fid dunya faqat amma fil akhirati fala. Kemudian beliau menegaskan penjelasan dari akhir hadis ini. Adapun kaitannya dengan akan terbakarnya makhluk-makhluk yang sampai padanya pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan cahaya wajahnya, jadi akan terbakar makhluk itu, ini di kehidupan dunia. Ini, ya, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap hijabnya. Sehingga dari sini dipastikan bahwa tidak ada satu makhluk pun, ya, di kehidupan dunia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Utsaimin, "Amma fil akhirati fala." Adapun di akhirat maka tidaklah demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada makhluk-makhluknya, hamba-hamba yang beriman, dengan kekuatan yang berlipat ganda, sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, tidaklah, ya, menjadikan, yakni makhluk-makhluknya terbakar dengan cahaya wajahnya. Inilah kehidupan akhirat yang sangat-sangat berbeda dengan kehidupan dunia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.